Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum pemirsa. Kita akan melanjutkan lagi acara konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Baiz. Baik, kita akan langsung mengawali sebuah pertanyaan dari Saudara Puji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya orang yang tidak mau menikah sampai meninggal dunia? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadis yang menjadi acuan tentang hukum menikah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang man istata'a minkumul ba'a? Siapa di antara kalian yang mampu? Falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Maka menikahlah. Fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, dan jika dia tidak mampu ba'ah, tidak mampu menikah, maka dia harus berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi pengebiri baginya, menurunkan syahwatnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Namun jika kita perhatikan perselisihan yang terjadi di kalangan ulama, maka di sana ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah tentang hukum asal menikah. Apa hukum asal nikah? Dan ulama berbeda pendapat tentang hukum asal nikah. Pendapat yang pertama mengatakan hukum asal nikah adalah wajib dengan dalil hadis ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Dia harus menikah. Di situ ada lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Dan ini adalah pendapat madhab Zahiriyah yang disampaikan oleh Dawud al-Zahiri, kemudian Ibnu Hazm dan orang-orang yang sepakat dengan mereka. Ini berbeda dengan pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama di kalangan madhab yang lainnya, madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, bahwa hukum menikah bagi jumhur ulama, hukum asalnya adalah mustahab, anjuran. Sementara hadis ini difahami sebagai perintah anjuran dan bukan perintah wajib. Dan insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa hukum asal menikah adalah anjuran dan tidak wajib. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah menikah karena dikhawatirkan dia terjerumus dalam perbuatan zina. Ketika ada orang yang dia sudah punya keinginan besar untuk menikah, punya keinginan besar untuk memiliki pasangan, dan dia khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, sementara secara finansial dia mampu untuk menikah, maka para ulama mewajibkan orang ini untuk menikah. Dengan alasan bahwa sesuatu yang wajib jika tidak dipenuhi dengan syarat tertentu, maka syarat ini menjadi wajib. Menjaga kehormatan, menjauh zina, termasuk perbuatan yang wajib. Sehingga ketika orang itu tidak bisa menghindari perbuatan zina kecuali dengan menikah, maka wajib baginya untuk menikah. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syaukani. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian pemirsa, jawaban dari Ustadz Aminur Baiz. Anda bisa mengajukan pertanyaan ke redaksi kami di email ditanya@konsultasisyariah.com. Kami ulangi, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.